Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Hayyani hafidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari Bulughul Maram, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hukum-hukum masalah fikih yang dikumpulkan oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sampai sekarang pada masih dalam bab tentang pembatal-pembatal wudu pada hadis yang kedua. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh. Datanglah Fatimah binti Abi Hubaysh. Ilan Nabi, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahadu. Saya itu seorang wanita yang terkena darah haid, yang keluar darah haid, darah istihadah, afwan. Fala adhur, saya itu enggak pernah suci. Jadi enggak pernah berhenti darah itu. Afa ada'u salata? Apa boleh bagi saya untuk enggak salat terus? Apa boleh bagi saya untuk meninggalkan salat terus-menerus? Qala, maka beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, jangan. Innama dzalika 'irqun." Darah itu hanya darah yang keluar dari urat, ya, darah penyakit. Walaysa bihaidzin, itu bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, apabila haidmu sudah datang. Fada'is salata, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat, lalu apabila haid itu berhenti, sudah selesai. Faghsili 'anki dam, cuci darahnya. Tsumma shalli, kemudian salatlah. Muttafaqun 'alaih. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, thumma tawallai likulli salatin, kemudian berwudulah kalau akan mengerjakan setiap salat. Wa syara Muslimun ila annaha hadaf ila annahu hadafaha 'amda. Dan Imam Muslim mengisyaratkan bahwasanya beliau membuang lambahan ini secara sengaja. Bab ini para ikhwah tanazani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan masalah besar dalam fikih, yaitu masalah darah kebiasaan wanita. Darah kebiasaan wanita, lengkapnya dan perinciannya akan kita bahas nanti pada waktunya, pada waktu membahas tentang darah yang normal, yang biasa keluar dari farjinya wanita. Dan darah itu kan ada tiga: darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Darah nifas itu adalah darah yang keluar saat proses melahirkan, baik sebelum, saat, maupun setelah. Jadi pokoknya kalau sudah ada tanda-tanda akan melahirkan, kalau dalam bahasa kita itu kontraksi, wis mulai tanda-tanda mau melahirkan, maka kemudian kok keluar darah, maka berarti itu darah nifas, maupun saat melahirkan maupun setelah melahirkan, itu namanya nifas. Yang kedua, ada darah itu yang keluar bukan karena melahirkan, tapi karena memang siklus wanita semacam itu. Memang wanita itu ditakdirkan oleh Allah dalam hidupnya mengalami siklus bulanan, akan mengeluarkan darah dari farjinya. Darah itu bukan karena lahiran, bukan karena sakit, bukan karena penyakit, tapi memang ini siklusnya wanita semacam itu. Kalau nggak ngeluarkan darah itu malah jadi penyakit, malah ini jadi sakit. Darah itu namanya darah haid. Darah itu namanya darah haid. Karena siklus itu adalah siklus harian, siklus bulanan, ya normalnya kebanyakan hari itu suci, dalam beberapa hari itu mengeluarkan darah, biasanya 6, 7, 8 hari. Ada sebagian wanita yang kurang dari itu, ada sebagian wanita yang lebih daripada itu, tapi kisarannya itu biasanya bulanan. Nah itu namanya haid. Adapun darah kalau keluar, nifas enggak, haid enggak, gitu ya, maka itu namanya istihadhah. Dan biasanya darah itu enggak berhenti-berhenti terus gitu. Ini selama sebulan penuh, dua bulan penuh, tiga bulan penuh, enggak berhenti-berhenti. Maka darah itu namanya darah istihadhah. Dan hukum ini, masalah ini wajib diketahui oleh para wanita dan wajib diketahui oleh para laki-laki. Nuh, kok laki-laki? Lah yo wong lanang kan duwe wong wedok. Entah ibu, entah bojone, entah anake. Wajib diketahui ini oleh wanita karena ini sama-sama darah. Istihadhah itu juga darah. Haid itu juga darah. Nifas itu juga darah. Sama-sama keluar dari farji. Bedanya jauh. Kalau yang keluar itu nifas dan haid, haram puasa, haram sholat. Kalau yang keluar itu darah istihadhah, wajib poso, wajib sholat. Nah kalau gak bisa membedakan, kan repot. Jadi ini wajib opo haram, harus sholat atau gak boleh sholat. Ngawurilah, kok ngawur. Jadi gak bisa diawur dalam masalah semacam itu. Nah pembahasan itu lengkapnya pada babnya nanti, pada babnya tersendiri, agak panjang. Jadi karena agak panjang dan agak rumit, karena salah satu dari hukum fikih yang rumit itu adalah darah kewanitaan. Jadi para ulama mengatakan hukum fikih yang rumit itu ono telu. Satu, ya tadi yang saya katakan, darah kewanitaan. Yang kedua, hukum perceraian. Yang ketiga, masalah riba. Jadi itu termasuk masalah-masalah yang pelik. Di lapangannya itu pelik. Nek teori ini ngono ku gampang. Tapi di lapangan itu sulit. Ana sering bingung menghadapi kasus-kasus itu. Isu ngono telepon. Ini Ustaz. Ana kemarin sudah sholat Ustaz. Ini dan semalam sudah kumpul dengan suami. Pagi-pagi keluar darah Ustaz. Itu gimana Ustaz? Darah ini darah apa? Aku kan enggak ngerti, aku gak bojone. Ini. Masuk tanya. Ini kirimkan fotonya, ngono kok gak pantas ngono. Ini. Tolong foto dikirimkan ke sini gak pantas. Ini. Ya mau enggak mau hanya akan menanyakan ya beberapa hal ya. Itu titik urgensi. Kenapa seorang laki-laki wajib mengetahui titik-titik darah kewanitaan? Kalau itu di diri saya sendiri, masalahnya gampang. Lihat darahnya. Ini tak, lihat darahnya. Dan saya tahu kasusnya, dari kemarin kan saya tahu kasusnya. Lihat darahnya, sholat aja. Ini, jangan sholat. Itu kan gampang urusannya. Tapi kalau aku ditakon akhwat lain, masuk foto, fotokan waktu itu kan gak pantas. Jadi masalahnya kan jauh. Ini. Lah, itu nanti pembahasan lengkapnya, untuk membedakan mana haid, mana nifas, mana istihadhah. Jadi mana istihadhah itu titiknya. Yang bahasnya jadi pembahasan di sini adalah kalau darah itu istihadhah, bagaimana membedakannya? Bukan sekarang waktu pembahasannya. Kalau darah itu istihadhah, apakah bagaimana tata cara dia mengerjakan sholat? Ini tata cara dia itu mengerjakan sholat. Kenapa para jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seorang wanita itu keluar darah dalam siklus satu bulan kok keluar darah terus gak berhenti-berhenti, dua bulan kok keluar terus gak berhenti-berhenti, dipastikan sebagiannya haid, sebagiannya istihadhah. Tatkala haid gak boleh sholat, tatkala istihadhah wajib sholat, padahal sama-sama darah. Ini padahal sama-sama darah. Kisahnya wanita ini Fatimah binti Abi Hubaysh. Dia itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini gimana? Saya itu selalu keluar darah. Enggak pernah berhenti, fala athur, enggak pernah berhenti. Apa saya harus enggak sholat terus-menerus?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan. Itu enggak haid itu. Itu tuh enggak haid. Itu darah penyakit. Itu darah irq. Irq itu urat, urat yang ada di farji yang mengeluarkan darah tersebut dan bukan darah dari rahim. Karena kalau haid itu kan darah dari rahim." Ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau yang keluar itu adalah haid, darah haid, maka tinggalkan salat. Kalau masa haidnya sudah selesai, kalau masa haidnya sudah selesai, mandi dan salatlah." Jadi mandi, nyeni dan salatlah. Kenapa? Karena sudah selesai masa haid, meskipun masih keluar darah. Karena darah yang sekarang ini bukan lagi darah haid, tapi darah istihadhah. Lah, selama masa istihadhah ini bagaimana sholatnya? Karena dia selalu keluar darah. Dalam hukum fikih para ikhwah, yang mengalami kasus semacam ini dua orang, dua kasus. Kasus khusus perempuan ini istihadhah. Yang kedua, kasus laki-laki dan perempuan itu namanya penyakit beser. Entah beser, beser pipis, entah beser ngentut, entah beser ini apa ini. Yang normal itu salisil baul, besernya itu beser pipis. Maksudnya kalau istihadhah itu kan darah keluar dari farji tanpa bisa ditahan dan enggak bisa berhenti, selalu keluar. Kayak orang kena penyakit beser. Beser itu kan air kencing yang keluar dari kemaluan dia itu enggak bisa tertahan, selalu netes. Yo enggak mesti terus ngono ya, enggak banjir. Ini. Yo kadang-kadang itu satu menit sekali netes, jadi dibuat gerak dikit netes, setengah menit sekali netes, gitu ya, nggak bisa ditahan. Maka itu namanya penyakit penyakit beser. Lah, kalau orang menghadapi kasus penyakit semacam ini, baik itu istihadhah bagi wanita atau penyakit beser bagi laki-laki, kita bahas istihadhah dulu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau haid itu sudah berhenti dan darah yang sekarang muncul, yang sekarang keluar itu adalah darah istihadhah, maka mandi sebagaimana mandi dari haid. Kemudian tetap apa? Salat. Lah, selama dia istihadhah itu bagaimana salatnya? Rasulullah mengatakan, "Tsumma tawaddai likulli salatin." Kemudian berwudulah kamu setiap kali kamu itu salat. Berwudulah kamu setiap kali kamu itu salat. Diambil dari fikih ini, dari hadis ini para jemaah sekalian, ada beberapa hukum. Yang pertama, darah istihadhah itu najis. Karena dua alasan. Yang pertama, dia itu keluar dari farji. Dan hukum asal, apapun yang keluar dari farji itu adalah najis. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu darah. Ini dia itu adalah darah. Dan dalam madhab mayoritas para ulama, bahkan sebagian para ulama mengklaim ijma, darah itu najis. Yang penting darah istihadhah itu najis. Yang kedua, keluarnya darah istihadhah itu membatalkan wudu. Karena ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, dan sudah kita bahas pada waktu-waktu yang dahulu bahwasanya keluarnya sesuatu dari dua jalan itu membatalkan wudu. Dengan dua konsep ini, dengan dua hukum ini, bahwasanya dari istihadhah yang keluar terus-menerus itu adalah najis dan hadas, bagaimana seorang wanita sholat tatkala terkena istihadhah? Pertama, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari apa yang saya katakan tadi, istihadhah itu penyakit ya, bukan darah haid. Kalau darah haid itu kan darah normal, enggak keluar malah penyakit. Yang kedua, dia itu najis. Yang ketiga, dia itu apa tadi? Hadas. Maka pertama, kewajiban bagi wanita itu karena itu penyakit, wajib untuk periksa ke tenaga ahli kesehatan. Ke dokter atau ke apalah gitu ya, untuk memeriksa dan mengobatinya. Kok wajib, Ustaz? Kan bukankah berobat itu enggak wajib? Iya, memang berobat itu enggak wajib. Tapi karena ini harus diobati karena berkaitan dengan ibadah besar, yaitu sholat. Dahulu kita katakan berobat itu Orang yang terkena penyakit, apakah harus berobat? Tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya itu kaitannya dengan nyawa, wajib berobat. Karena kalau tidak, maka sama saja dengan bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Jadi kalau penyakit itu taruhannya nyawa, dan itu yang tahu dokter. Tapi kalau penyakit itu tidak ada kaitannya dengan nyawa dan tidak ada kaitannya dengan masalah besar, maka pendapat yang rajih di antara madzhab para ulama, orang itu tidak wajib untuk berobat. Mereka hanya berselisih lebih baik berobat ataukah lebih baik sabar. Itu aja perselisihan mereka. Tapi kalau wajib berobat, enggak. Contoh gigi sakit, kan kau tahu orang mati gara-gara gigi sakit. Gigi sakit, orang terkena gigi sakit ngilu gitu. Lebih baik mana? Berobat ben cepat sembuh atau sabar ditunggu waras diri. Ditunggu sembuh sendiri. Orang pilek, pilek kan yo lumayan tuh. Kadang-kadang kan 3 hari, 4 hari kalau normal. Lebih baik mana bagi orang yang terkena pilek itu berobat dengan mempercepat proses biar sembuh sehari dua hari, atau wis sabar pilek ya tunggu 5 dino lah waras-waras dhewe sembuh-sembuh sendiri. Itu yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jika penyakit itu tidak ada kaitan dengan apa? Ibadah. Tapi masalahnya sekarang penyakit istihallah ini kaitannya dengan salat, kaitannya dengan benda najis, kaitannya dengan hadas, maka harus diobati. Jadi maka jadi harus diobati, datang ke tim medis itu bagaimana caranya jadi agar istihallahnya itu berhenti. Dari mana kita ambil ini? Dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika irqun. Jadi wali sebihaidin, dalam sebagian riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama dzalika raqdhatun min raqadhati syaitan. Itu adalah hentakannya setan. Jadi sepaane bahasa Indonesia apa tuh? Ditendang ngono ya oleh setan sehingga sampai mengeluarkan darah tersebut. Itu yang pertama. Yang itu yang pertama. Baik. Setelah dilakukan proses pengobatan, namanya berobat itu kan usaha. Hasil Allah yang menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ini harus dipahami oleh semuanya, oleh pasien dan oleh dokter. Bahwasanya pasien itu berusaha, dokter itu juga usaha. Penentu adalah Allah Subhanahu, yakni penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu Allah, mati dan penyakit itu tidak saling berkaitan. Ono wong mati tanpa penyakitan, ono wong penyakitan gak mati-mati. Jadi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menjadikan penyakit itu salah satu sebab kematian. Salah satu sebab kematian. Enggak semua sebab kematian. Ada orang itu karena apa-apa mati. Jadi ada orang itu jadi jalan-jalan tabrak mobil mati. Ada orang itu sakit lama enggak mati. Lah, semacam itu. Jadi setelah dalam proses pengobatan, terkadang enggak langsung sembuh. Terkadang enggak langsung sembuh lama gitu. Apa yang dilakukan pada waktu orang itu istihadhahnya belum berhenti? Ada dua hukum berarti. Najis sama hadas. Najis sama hadas. Kalau begitu, kalau mau sholat, hendaknya benda yang terkena najis itu dihilangkan. Benda yang terkena najis itu dihilangkan. Kalau zaman sekarang gampang urusan ini, karena udah pembalut toh. Pembalut wong tua loh. Ini udah pembalut wong. Ini orang tua atau pembalut apa gitu yang bisa menahan darah istihallah dan enggak kececer, itu yang dihilangkan. Karena insyaallah kalau pada zaman sekarang orang itu kalau haid, kalau nifas, kalau istihallah itu enggak sampai kena baju, paling ya terkena pembalut itu yang dilepas langsung diganti. Jadi langsung diganti. Kapan melakukannya? Setelah azan. Ini setelah azan, jangan sebelum azan. Setelah azan, benda yang najis itu dilepas, kemudian dibersihin, kemudian farjinya itu dibersihkan, kemudian ganti pembalut yang baru. Setelah itu kemudian berwudu. Setelah itu kemudian berwudu. Terus sholat. Kan tetap netes Ustaz. Lebih meneh. Jadi mosok gak sholat. Dalam kondisi semacam itu fattaqullaha mastata'tum. bertakwa kepada Allah semampu kalian. Dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma tawallai likulli salat." Kemudian tetap berwudu setiap kali mau salat. Setiap kali mau salat orang itu berwudu. Maksudnya maghrib, dia itu orang terkena istihadah Allah ya, asar gitu ya, ngelepas pembalutnya, farjinya dibersihkan, dipasang pembalut yang baru, berwudu, sholat. Maghrib durung ngentut, durung pipis, durung BAB. Apa yang dilakukan maghrib-maghrib? Dilepas lagi, kemudian yakni dibersihin, dipasang yang baru, berwudu. Isya, ya orang ngentut, ya orang pipis, orang BAB itu. Itu. Kenapa? Karena istihadah itu sendiri najis dan hadar. Tapi kok dalam tempat sholat kan keluar dari istihadah, Ustaz? Iya. Karena mau apa lagi? Lawang kalau dia itu nunggu istihadahnya berhenti kan tahun depan jadi kayak sholat, atau bulan depan jadi baru sholat. Kondisi zaman sekarang itu sudah mending. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita namanya Hamnah binti Jahsy. Hamnah binti Jahsy itu terkena istihadah, istihadah itu terus. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya terkena istihadah. Istihadah saya itu terus gitu ya. Saya itu sudah berusaha untuk ngasih pembalut maulud zaman zaman Rasulullah dulu kan kain diwol-wol terus diikatkan daerah situ itu. Dulu ngono zaman kayak sekarang belum. Ini kain ya di apa nah diwol-wol. Kemudian dipasang. Tapi kuat-kuatnya kain kan tetap tembus. Kuat-kuatnya kain kan tetap tembus. Apa yang dilakukan oleh Hamnah pada waktu sholat? Pada waktu sholat itu beliau naruh nampan di bawah kaki. Nampan, baskom, apa tau? Wadah. Naruh wadah di bawahnya kaki. Jadi kata perawi hadis itu, saya melihat tatkala Hamnah sholat itu ada darah yang menetes. Tapi tetap sholat. Karena apa lagi? Itu namanya fattakullaha mastata'tum. Dalam kondisi kepepet semacam itu, maka berlakulah kaidah sholat, yakni bertakwa kepada Allah semampunya. Baik. Orang mau sholat kondisi normal nggih. Kondisi normal, wajib berwudu. Enggak ada air, karena kalau ada air. Kalau dalam itu kondisi enggak ada air, atau ada air tapi enggak bisa dipakai. Enggak bisa pakai karena dia sakit parah atau apalah gitu ya. Pokoknya enggak bisa wudu. Apa yang dilakukan? Tayamum. Ini ya, tayamum. Kalau orang itu waktunya sholat enggak bisa batal, kondisinya batal, enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum. Apa contoh ini? Apa contoh ini? Wudu enggak bisa, tayamum enggak bisa. Apa contoh ini? Apa contoh ini? Banyak contohnya. Contoh paling kondang yang disebutkan para ulama di kitab-kitab mereka itu orang di penjara. Ada orang di penjara, tangannya diikat ke belakang ke tiang. Duhur-duhur denger azan. Wis kentut. Dia kan wajib sholat meskipun di penjara. Meskipun di penjara kan wajib untuk sholat. Apa yang dilakukan? Ya, sholat. Sholat semampunya gimana? Sholat padahal batal, enggak wudu. Wudu pakai apa? Ini wong di penjara. Enggak, tayamum. Tayamum gimana? Wong tangannya diikat ke belakang. Ini minta tolong sama sipir penjara untuk ini, "Mas, tolong Mas, lepasan sih. Aku tak wudu, mun kaya ora oleh." Iku sipir penjara apian itu. Ini enggak boleh, enggak akan boleh. Maka sholatlah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, sholat semampunya. Begitu juga dengan kasus tadi, maka juga sholat semampunya. Kondisinya memang semacam itu, sholatlah. Dan itu harus diketahui. Jadi harap diketahui. Anda punya keluarga, tak omongin rakan-rakan. Jadi setiap kali, sekolah kerabat dekat masih mahram dengan saya, anda sering datang ke rumahnya. Itu setiap kali saya mampir ke rumahnya, boleh buatin sholat nih. Lagi halangan, Fit. Oleh setengah bulan datang lagi. Tak tanya. Yang gitu lagi. Arep tanya detail enggak pantas. Jadi, musa tanya di hotel ngono. Enggak pantas tapi ya saya katakan lo. Head apa istihallah? apa itu istihadah, istihadah barang itu pokoknya metu ya head, astagfirullah, piye to ngono. Ini posisi anak kan ponaan, jadi ini ponaan ya, ya ponaan gitu ya. Sak pinter-pinter ponaan itu ponaan gitu. Kayak ibu beres karo bule ini. Jadi warahmah yang Allah Subhanahu wa taala. Ini harap diketahui. Lah, sekarang kita masuk pada hukum berikutnya. Hukum umum laki-laki perempuan namanya penyakit besar. Penyakit besar ini ada perbedaan dan ada sedikit kesamaan dengan dengan penyakit atau dengan istihadah. Kenapa? Kalau istihadah itu pasti terus-menerus. Kalau besar itu ada dua macam. Besar itu enggak mampu menahan keluarnya hadas. Jadi enggak mampu menahan keluarnya hadas. Jadi dia itu keluar tanpa bisa ditahan. Besar itu macam-macam. Yang normal dua. Ya, ini yang normal. Yang masyhur dua. Besar pipis sama besar kentut. Besar kentut itu ya dilut-dilut keluar, dilut-dilut keluar. Bentar-bentar keluar. Jadi kalau dekat dengan dia selalu bau kentut. Ini ada yang besar pipis nunggu ya bentar-bentar keluar, bentar-bentar keluar, bentar-bentar keluar. Lah, kalau menghadapi kasus semacam itu, maka orang terkena penyakit besar itu ada dua kemungkinan. Ada penyakit salisil baut, penyakit besar kencing itu, ada yang penyakit besar muakkad, ada yang penyakit besar muakbad. Ada penyakit besar itu yang muakkad, yang di waktu-waktu tertentu keluar, di waktu-waktu tertentu tidak. Ada penyakit besar itu yang terus-terusan, yang terus-terusan. Jika penyakit besar itu terus-terusan, hukumnya persis kayak istihadah. Persis. Kayak wanita istihadah. Apa tadi berarti? Diobati pertama. Yang kedua, kalau datang waktu sholat sudah azan, maka yang terkena besar tadi dilepas. Dia pakai pembalut lanang, pakai pembalut. Yang dilepas, kemudian dibersihin, kemudian dipakai yang baru. Kemudian wudu, dan dia itu begitu terus setiap kali waktu sholat. Sholat wajib ya. Setiap kali waktu sholat dia itu cukup sekali wudu untuk sholat wajib dan semua rentetannya. Semua rentetannya tahu. Ya qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Ini sunnah wudu, qobliyah, kemudian sholat wajibnya, sholat ba'diyah. Itu rentetan. Satu rangkaian. Baik. Itu kalau ini terus menerus. Tapi ada penyakit besar itu yang, dan ini yang sering terjadi malahan. Yang muakkad. Waktu nyanyi gak selamanya. Gambarnya bagaimana? Ada orang itu terkena besar setiap kali selesai kencing. Oh, pokoknya setiap kali selesai kencing mesti besar 1 jam. Misalkan begitu. Setelah itu sudah berhenti. Dan baru akan besar lagi kalau kencing lagi misalkan. Ada orang yang terkena penyakit, penyakit apa itu? Nyanyi besar itu baru selesai mangan. Baru selesai mangan itu mesti besar. Ya kisaran 1/2 jam, kisaran 1 jam gitu. Kalau kondisi semacam ini, maka ini fikirnya agak berbeda. Jadi kalau orang itu tahu besarnya itu selesai kencing misalkan, maka kalau azan sudah datang gak boleh kencing. Kapan kencingin? Nanti setelah sholat. Jadi nanti setelah sholat, karena dia tahu kalau sudah kencing dia akan mengalami besar 1 jam. Taib. Atau dia lakukan tindakan preventif, dijadwal pakai alarm HP. Ini 1 jam sebelum azan, menunggu dipaksakan kencing. Jadi biar nanti kalau sudah azan, besarnya berhenti, besarnya berhenti. Yang berikutnya, jika dalam suatu ketika lupa nggak kencing, pas azan kok balatnya pol, kalau ditahan malah jadi penyakit. Maka kencingkan, kencingkan aja. Setelah dikencingkan, maka dia akan mengalami masa besar 1 jam. Bagaimana sholatnya? Dilihat, itu sholat apa? Kalau sholat itu ditunda 1 jam, masih pada waktunya, tunda aja sholat. Meskipun gak jamaah, dan meskipun sholatnya mundur. Berarti kalau kita jam duhur itu kan jam 12 kurang seperempat ya. Maka, ya kencingkan aja jam 12 kurang seperempat, nanti sholatnya jam 1 kurang seperempat sudah selesai begitu besarnya, kemudian dia lepas itu dan sholat dalam kondisi tidak dalam kondisi najis, tidak dalam kondisi hadas. Gak apa-apa, dan itu yang terbaik. Kenapa? Karena jika benturan antara dua mafsadah, dua bahaya, dua kerusakan dikedepankan, mengambil kerusakan yang paling ringan untuk menghindar kerusakan yang paling berat. Apa itu? Kalau dia sholat nekat tadi jam 12 tadi sholat, berarti kan dia sholat dalam kondisi najis, dalam kondisi hadas. Tapi kalau dia undur sholatnya sampai jam 1, dia sholat dalam kondisi suci dari najis, dari hadas, meskipun ini mundur. Mana yang lebih berat, sholat mundur atau sholat sambil hadas dan najis? Sholat sambil hadas dan najis itu lebih berat. Maka hindari itu, meskipun harus melanggar mafsadah yang lain, yaitu mengolor waktu sholat. Adapun kalau waktu sholat itu diolor 1 jam keluar waktunya, maka kembali pada hukum yang tadi, sholatlah semampunya. Dan itu sholat apa? Sholat subuh. Ya, sholat subuh itu 1 jam ya. Maghrib. Kalau subuh 1 jam setengah apa ya? Maghrib. Kalau maghrib itu ya sholatlah maghrib semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Sebagian para ulama dalam kasus sholat maghrib mengatakan boleh dijamak dengan isya. Jadi boleh dijamak dengan isya. Yang nampak bagi saya sholatlah semampunya dan tidak dijamak dengan sholat isya. Ini diambil dari fikih apa? Istihadhah. Jadi ini diambil dari fikih hukum istihadhah. Adapun bagaimana membedakan darah ini darah haid dan bagaimana membedakan ini darah istihadhah, itu pembahasannya panjang sekali. Kita bahas nanti insyaallah subhanahu wa taala pada babnya, yaitu bab darah kebiasaan wanita. Wallahu alam. Bisab ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idznillah subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa ashabihi wa manitabahu ta'ama ba'd. Para ikhwah sekalian, ada beberapa pertanyaan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk membahasnya. Yang pertama, bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan para ulama, perbedaan pendapat, madhab atau fatwa? Pertanyaan ini butuh kajian khusus. Ini masalahnya besar karena perbedaan para ulama itu ada beragam, dan setiap ragam memiliki cara tersendiri yang untuk mensikapinya. Ada perbedaan itu yang sifatnya hanya, perbedaan itu secara umum ada dua. Perbedaan yang sifatnya tanawu, yang kedua sifatnya talatal. Tanawu itu hanya ragam. Yang kedua yang sifatnya kontradiktif, yang sifatnya itu berbenturan. Yang sifatnya tanawu itu adalah beda tapi enggak benturan. Kalau dalam bahasa makanan ya, terasi karo lombok itu kan bedo, tapi enggak benturan, dicampur malah enak jadi sambal gitu. Begitu juga dengan pendapat. Ada pendapat itu yang berbeda tapi enggak benturan. Kayak doa iftitah itu kan ada yang berbeda. Wa in apa itu Allahumma bait baini wajah tu wajahiyah dan macam-macamnya banyak, dan itu banyak ini ragam semacam itu, ini ragam yang semacam itu. Ada perbedaan pendapat itu yang sifatnya kontradiktif. Kunut subuh sebagian para ulama mengatakan sunnah, sebagian para ulama mengatakan bid'ah, dan sunnah dan bid'ah itu kan enggak ragam tapi kontradiktif. Lah masing-masing itu pecah jadi dua, makanya panjang. Jadi masing-masing dari yang tanawu maupun yang talat itu pecah di dua. Jadi ada dua kemungkinan. Ada ini dua kemungkinan. Mudah-mudahan kapan-kapan. Entah kapan ini kapan. Jadi kita bisa untuk membahasnya dengan agak panjang karena jadi pembahasan ini butuh jadi untuk dijabarkan, jadi butuh untuk diluaskan. Jadi untuk kita bisa menyikapi, tidak semua perselisihan itu disikapi dengan tegas. Tidak semua perselisihan itu ditoleransi. Apalagi kita hidup di zaman sekarang yang mana perselisihan itu perselisihan ulama ataukah itu bukan perselisihan ulama, itu enggak jelas. Karena semua orang bisa komentar, semua orang bisa mengungkapkan jadi pendapat. Kalau jadi kadang-kadang itu perbedaan kaum muslimin tapi bukan perbedaan para ulama. Apakah itu perbedaan ulama ataukah itu bukan perbedaan para ulama? Itu masalah yang perlu untuk diluruskan dalam masalah semacam ini. Wallahu a'lam. Bagaimana cara meneruskan niat dalam belajar atau menuntut ini ilmu? Syaikhul Utsaimin rahimahullah ini memberikan satu wejangan yang sangat bagus. Orang itu ini bisa dianggap lurus di dalam menuntut ilmu apabila niatnya hanya beberapa poin berikut ini. Beliau mengatakan, yang pertama niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Pertama, niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan. Jadi niat awal dia belajar itu bukan kepingin apa-apa, bukan nyanyi ben dianggap alim, bukan kepingin ben dianggap suci, ben nyanyi bukan kepingin cepat payu, ben bukan apa gitu. Tapi dia belajar itu hanya ingin ben saya tahu dan saya enggak bodoh. Oh, saya ternyata sholat itu begini, ternyata hukum ini begini, tanya itu. Itu yang pertama. Setelah tahu, maka dia itu berusaha untuk mengamalkannya. Dia belajar, setelah tahu, maka dia berusaha untuk mengamalkannya. Jadi berusaha untuk mengamalkannya. Yang ketiga, setelah dia mengamalkannya, dia berusaha untuk menularkannya. Saya menggunakan bahasa menularkan. Kalau menggunakan bahasa mendakwahkan itu rotok ngeri. Ini menularkan, gitu ya. Menularkan kepada kedok tular itu lah, misalnya orang Jawa, kepada teman-temannya, kepada apa gitu. Yang termasuk diantara proses menularkan itu kan ngajak ngaji, ngajak apa gitu, dan yang lainnya. Sampai pada titik itu saja, maka dia insya Allah ikhlas. Ini bukan kepingin yang lainnya. Jadi bahwasanya orang itu standar keikhlasan adalah dia belajar hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nanti kemudian dia mampu menyampaikan, itu lain, itu masalah lain. Itu adalah urusan lain. Tidak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah untuk itu, tapi semua orang diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa memahami dan mengamalkan jika dia menginginkan hal tersebut. Mohon nasihatnya agar tetap istiqamah dalam ketaatan secara umum. Pembahasan ini panjang, tapi secara umum saya katakan istiqamah itu adalah tuntutan semua orang yang di atas kebenaran. Rasulullah SAW tatkala ditanya tentang nasihat pokok yang beliau itu enggak akan tanya kepada orang lain, maka Rasulullah SAW mengatakan kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah dan istiqamalah di atas ketaatan. Karena yang istiqamah itu yang akan mengantarkan kita kepada ujung akhir yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Bagaimana caranya agar kita tetap istiqamah di dalam amal perbuatan? Ini pertama, ikhlaskan tatkala kita beriman dan melakukan ketaatan itu hanya untuk Allah. Kalau dalam bahasa keren sekarang itu, ikhlaskan hijrah kita hanya untuk Allah. Segala sesuatu yang dibangun bukan karena Allah mesti akan kelihatan boroi suatu ketika nanti, cepat atau lambat. Tapi sesuatu yang dibangun di atas yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan langgeng. Kenapa? Dia tidak akan tambah giat dengan pujian dan enggak akan melemah dengan cacian. Karena pujian dan cacian di hadapan dia sama. Karena dia tidak menginginkan itu. Dia adalah untuk yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan itu yang paling pokok, keikhlasan di dalam kita ngaji, di dalam kita hijrah. Yang kedua, mendekat dengan sumber hidayah, mendekat dengan sumber ketaatan, yaitu ilmu. Ini kalau ngaku hijrah tapi menjauh dari sumber ilmu, malas gitu ya, yakin gak lama. Ini yakin gak lama. Betapa banyak ikhwah yang hijrah awalnya semangat, tiba-tiba entah kemana ujung pangkalnya gara-gara menjauh dari sumber ilmu, dari sumber hidayah. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang saleh. Ini berteman dengan orang-orang saleh. Ingat, teman itu mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Dalam bahasa kita sekarang, teman dunia nyata maupun teman dunia maya. Ini teman dunia nyata maupun teman dunia maya. Karena itu salah satu di antara yang saya nasihatkan. Ini kalau enggak terpaksa, enggak usah nyimpen nomornya orang-orang yang enggak jelas sebenarnya. Kalau enggak terpaksa, kalau bukan keluarga dekat atau apa gitu ya, yang memang harus ya, teman bisnis atau apa gitu. Kenapa? Statusnya ora karu-karuan. Ini. Statusnya itu enggak karu-karuan. Ini. Enggak jelas gitu. Ini enggak jelas. Ini saya pernah beli online ke salah satu orang, enggak kenal saya. Ini ya. Ya tak simpen lah nomornya. Ini benar enggak disimpen terus piye? Ini. Masya Allah. Sesuatu yang sangat ini membuat hati itu sakit. Cepet barang ini yang teko, itu loh. Dan selesai yang tak hapus sih. Status harinya ini tuh loh. Gak karu-karuan. Yongin. Ini zaman itu durung ngerti cara nih memblokir status orang. Ini memblokir status orang. Tapi kan kadang-kadang ya ikhwan, ini kadang-kadang itu ada aja masalah yang datang dari ini teman-teman yang semacam ini semacam itu. Kadang-kadang statusnya diblokir, tapi kadang-kadang dia itu share secara umum ke semua nomor. Tetap aja masuk ke kita. Nomornya diblokir, yuk kata disimpan. Lalu tiba-tiba diblokir kan dibuang aja sekalian. Ini dibuang aja sekalian. Teman dunia nyata dan teman dunia maya. Ini yang terakhir doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu baina subain min asabir rahman, di antara dua ciri-ciri Allah yukallibuha kaifa yasha, Allah yang membolak-balikkan hati. Ini sebagaimana Allah kehendaki. Doa yang selalu kita tuntunkan, yang selalu kita baca, ini apa itu? Ini Rabbi apa itu? Tabbit qalbi ala al-iman, ya Allah teguhkan hatiku di atas ini keimanan. Abahku hanya menerima dan memakan makanan acara-acara bid'ah. Kalau bid'ahnya itu bukan bid'ah kesyirikan ya. Dan ini yang nampak dari pertanyaan ini bukan bid'ah kesyirikan. Bid'ahnya bukan syirik. Hukum asalnya makanan itu halal. Karena tidak ada kaitan antara makanan dan acara. Bid'ah dan makanan itu enggak berkaitan. Sebagaimana maksiat dan makanan itu enggak berkaitan. Kalau ada teman, ada orang, tetangga misalkan itu punya acara konser ini, terus kita diateri berkati, berkatnya kan halal. Ini, acara bid'ah pun halal. Ini, acara bid'ah pun makanannya halal. Hukum asal makanan itu halal. Hanya diterima, dimakan atau enggak, itu sangat tergantung kepada maslahat lapangan dakwah. Ini pada sangat tergantung pada maslahat lapangan. Ada jadi bisa jadi menerima itu enggak apa-apa, bisa jadi menerima itu malah harus. Kenapa? Kalau enggak diterima nanti kita diusir dari kampung itu, sok suci, munggato ngono ya. Akhirnya sendi omah, suruh minggat, enggak iso dakwah, enggak iso mempengaruhi dan macam-macam. Bisa jadi menerima malah bermasalah, dan itu yang sangat menentukan adalah kondisi lapangan. Diterima kadang-kadang itu ceramah enggak boleh acara gini, dikasih berkati mau. Jadi masalah. Jadi masalah. Maka per orang, per masyarakat itu beda. Sangat ini sangat sangat tergantung. Ini per orang, per masyarakat itu ini itu berbeda. Sangat, tapi kalau pertanyaannya itu makanannya halal. Makanannya halal. Itu dengan catatan bid'ah itu bukan bid'ah kesyirikan. Bid'ah yang kayak bid'ah maulid nabi, bid'ah itu kan bid'ah yang tidak ada kaitannya dengan kesyirikan gitu ya. Tapi jadi bid'ah semacam itu makanannya halal, diterima apa tidak sangat tergantung kepada jadi kondisi lapangan. Bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Bagaimana sikap kita sebagai makmum bila imam melafadzkan niat kemudian bertakbir dan tiba-tiba imam membatalkan niat dan melafadzkan niat lalu bertakbir lagi, imam was-was dalam niat salat. Pertama, imam semacam itu jangan boleh jadi imam lagi. Ini. Imam was-was itu saat ini makmumin no. Yang kedua, beliau perlu dinasihati. Beliau perlu untuk dinasihati. Penyakit was-was itu semakin dituruti semakin bahaya. Yang ketiga, kalau kita tahu imam itu was-was, jangan takbir sampai kita yakin dia itu enggak was-was. Daripada itu. Yang terakhir, kalau imam itu, kalau kita enggak tahu imam itu was-was apa tidak. Ini, kalau kita tahu bahwasanya imam itu was-was, yakni ataukah tidak. Yang nampak bagi saya dalam masalah ini enggak perlu untuk membatalkan takbir kita. Karena kita sudah benar. Dan hukum asal ini dalam kondisi-kondisi tertentu ini imam takbir setelah makmum itu boleh. Semacam kondisi tadi. Tapi apa dalilnya? Dalam Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu pernah salat. Allahu Akbar. Para sahabat itu takbiratul ihram, beliau kelilingan. Waduh, aku kan junub dan belum mandi. Ya, belum junub dan belum mandi. Hadisnya dalam Sahih Bukhari di kitab Shalah. Lalu beliau mengatakan, beliau membatalkan salatnya. Kemudian beliau mengatakan intadhiru ini ala makanikum, tunggu di tempat kalian. Rasulullah pulang, para sahabat tetap sedekap. Tetap sedekap. Ini kalau zaman saiki ngono. Imam Senani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, keluar, dalam riwayat hadis itu kami masih melihat tetesan air yang apa itu netes dari rambut beliau. Lalu beliau takbiratul ihram lagi dan teruskan sholat. Ya, dan teruskan sholat. Hadis ini dipahami sebagian ulama itu khusus untuk beliau. Tapi dikatakan khusus beliau sulit. Yang bisa kita katakan dalam kondisi-kondisi tertentu yang rumit semacam itu, seorang imam bisa didahului oleh makmumnya. Lah, tapi perifatan azannya itu dalam kondisi-kondisi semacam itu. Karena yang salah itu adalah makmum, yang salah itu adalah imam. Lalu harus benar-benar Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar, tiba-tiba batal. Allahu Akbar lagi, makmumnya. Kalau dia ngikuti imam, jadinya malah sama makmumnya, sama masjid, was-was pisan. Wallahualam, yang anda lihat dalam masalah. Tapi seandainya dia ikut membatalkan, tapi yang paling itu adalah 1, 2, dan 3 tadi. Imam semacam itu enggak usah jadi imam. Wallahualam. Mohon dijelaskan pendapat yang menyatakan bahwa batas akhir salat isya adalah sampai pertengahan malam. Ada perselisihan memang di kalangan para ulama tentang batas akhir salat waktu salat isya. Pendapat yang paling ketat itu sepertiga malam pertama. Sampai sepertiga malam pertama, seingatana mazhab Hanafi. Pendapat yang kedua sampai pertengahan malam, seingatana mazhab Hanafi dan sebagian para ulama yang lain. Sebagian ulama mengatakan sampai subuh, dan seingatana itu mazhab Syafi'i. Sampai sebelum subuh. Sisi pengambilan dalilnya, ada beberapa riwayat yang sangat tegas mengatakan bahwa salat isya itu ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Jadi ada beberapa riwayat sahih dalam Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya bahwasanya salat isya itu sampai pertengahan malam. Gitu ya. Pertanyaan lanjutan, jadi bagaimana caranya orang dahulu mengetahui itu sudah pertengahan malam? Ya, ana enggak tahu. Ketika belum ada jam. Ingat, pada zaman dahulu orang itu sangat tergantung pada alam. Dan mereka itu mampu membaca alam dengan bagus. Orang pada zaman dahulu mampu membaca bulan itu, oh tanggal 7, oh tanggal 9 gitu. Orang dulu mampu, kakek kita aja masih mampu kok membaca itu. Kalau kita, enggak mampu. Kita tuh enggak mampu untuk membaca alam. Enggak mampu untuk membaca alam. Lah, dari sini kalau zaman dulu mereka hidup di zaman dahulu dan mereka yakin, kita yakin mereka tahu memahami bagaimana. Buktinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah matahari itu enggak muncul selama 1 minggu. Kapan? Pada waktu hujan terus menerus itu loh. Yani pada waktu Jumatan ada yang nyanyi, ya Rasulullah, kering kerontang, binatang mati, tumbuhan mati, mintalah kepada Allah turun hujan. Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tiba-tiba mendung bergulung, turunlah hujan. Sepekan, kata hadis itu, dalam hadis itu, sepekan kami enggak melihat matahari. Dalam sepekan kami enggak melihat matahari. Jumat berikutnya hujan terus gitu ya. Jumat berikutnya yang kemarin ngomong lagi, ya Rasulullah banjir, ya Rasulullah ini binatang mati kebanjiran ini ya, jalan-jalan putus karena kena air gitu ya. Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah supaya menghentikan hujan. Rasulullah mengangkat tangannya kembali, mengangkat tangan kemudian berdoa turun menjadikan hujan. Pertanyaannya, selama sepekan itu bagaimana caranya sholat? Lewong belum ada jam. Ya buktinya mereka tetap sholat. Buktinya Jumatan ngumpul menunjukkan bahwa mereka punya cara untuk bisa menentukan waktu sholat meskipun gak ada jam. Karena mereka hidup di apa? Di zaman itu. Jadi gak usah ditanyakan bagaimana ini caranya mereka. Yang penting kita sekarang tahu caranya. Pakai jam. Bagaimana teknis pembelian hewan kurban yang sesuai dengan syar'i agar terbebas dari horor, dolim, dan riba? Maksudnya? Biasanya kita beli di peternakan dengan memilih langsung hewan pada hari H-30 sebulan sebelumnya dan baru dikirim H-1 sehari sebelum hari raya. Apa masalahnya? Beli kambing, Pak, harga 3 juta. Ini ya, ya, kita ambil hari H. Ya, ya sudah. Berarti harga 3 juta itu adalah harga kambing saat itu plus biaya perawatan sampai sebelum hari H, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah karena itu adalah pembelian dengan akad semacam itu, atau diakadkan dengan akad yang lain bahwasanya binatang itu dibeli uang muka, nanti diambilnya pada waktu itu diakadkan dengan akad apapun, tapi yang penting sepakat dan tidak ada horor di situ. Tidak ada horor dari sisi pembelian dan tidak ada horor dari sisi penjualan. Dari sisi penjualan maksudnya yang jual itu dia ngeramut apa? Apa adanya. Jangan dumeh wis payu ngono terus ini enggak terlalu diopeni jadi kuru. Itu jadi horor. Tapi kalau normal-normal aja, dan itu yang sudah terjadi di lapangan dan enggak ada masalah. Apakah ada zakat peternakan ikan? Enggak ada. Kalau zakatnya itu zakat peternakan ikan, enggak ada. Yang ada zakat uang. Orang kantor ternak ikan itu nanti kan didol, dijual. Kalau sudah dapat, kalau dijual dapat uang. Uang itu yang dizakati. Uang itu yang dizakati dengan kaidah zakat uang, bukan dengan kaidah zakat peternakan. Enggak ada bantung 1000 zakat 10 ini atau ini. Sing susah kan kalau ini udang ini, atau teri sampai susah. Jadi zakat tambah ada zakatnya, tapi bukan zakat peternakan, zakat uang setelah dijual. Ini zakat uang. Misal kita investasi untuk proyek pertanian PTA, misalnya berupa proyek menanam jagung sampai sekali panen, kemudian ketika panen menghasilkan 1000 kilogram 1 ton bener, dan hasil penjualannya 100 juta. Namun karena kita hanya invest kecil, maka hanya dapat bagi hasil kecil, misalnya hanya dapat 5 juta. Apakah dari 5 juta ini ada zakatnya dan berapa yani zakatnya? Hukum asal yang muzakati itu sebelum dibagi. Jadi begitu panen, yang proyek yang apa itu PT tadi itu yang muzakati. Ini kemudian nanti baru dibagi. Karena perintah zakat itu adalah perintah untuk zakat pertanian itu adalah zakat tatkala panen. Siapa yang panen? Ya PT-nya itu yang panen. Ini PT yang mengelola PT itu yang panen, dia itu yang muzakati. Adapun nanti kalau ini sudah kadung dibagi gitu, maka dia sudah bukan lagi zakat pertanian, dia sudah zakat uang, karena dia itu bukan tani, dia itu invest. Jadi dia itu dapat, maka adalah dapat dari ini uang tersebut. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita bahas, ada beberapa yang saya tinggal. Tidak ada. Ini semoga bermanfaat dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.